mendung membayangi jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datanglah lagi, tak jua mau menepi. Yang tersisa padaku segumpal angan-angan yang melayang jauh tinggi, dan mungkin tak akan pernah terjangkau lagi. Oh, terlalu banyak peristiwa yang telah ku alami, terlalu besar badai hidup yang harus ku hadapi. Ku coba coba dapat berlari. Oh, terlalu banyak peristiwa yang telah ku alami, terlalu besar badai hidup yang harus ku hadapi. Ku coba untuk dapat menerima semua kodrat ini, sampai di batas waktu. Terlalu besar.